Melodi yang indah, begitulah cintamu bergema di hati ini. Di saat keresahan menyiksa, kau datang untuk memberikan cinta di hidup ini. Sejak kehadiranmu di hati, hidup ini berarti kau beriku pengharapan yang pasti dan membuatku mengerti hanya cintamu lah yang sejati. Cintamu telah mengubah hidupku, lepaskan dari masa laluku yang kelabu. Kebenaranmu hanya cintamu lah yang sejati bagiku. Bagaikan melodi yang indah, begitulah cintamu bergema di hati ini. Keresahan menyiksa, kau datang untuk memberikan cinta di hidup ini. Sejak kehadiranmu di hati, kau membuat hidup ini berarti. Kau beriku pengharapan yang pasti dan membuatku dari mana.